Bismillahirrahmanirrahim. Man yakra. Tengok menyelesaikan yang tersisa dari faedah yang keempat tentang ar-rad. Man yakra. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa qad naqala al-ijma'a ala adami ar-raddi 'ala az-zawjaini ghairu wahidin minal fardiyyina wa taqriru ad-dalili alladhi qalahu sahibul mutni. Di sini sebutkan bahwa ghair wahid min al-fardiyyin, lebih dari satu ya, ahli faraid, lebih dari satu dari kalangan ahli faraid, mereka telah menukil ijma' ala adami ar-raddi 'ala az-zawjain. Ijma' ya, mengenai hukum tidak adanya rad, pembagian ulang harta yang tersisa untuk az-zawjain. Baik, ini nukilan ijma. Adapun dari segi pendalilan, nah, watakrirud dalili. Watakrirud dalili alladhi qalahu sahibul mutni annallaha farada lidhabil furudi furudahum fayajibu an la yu'ta ahadun fawka fardihi wa la yunqasu minhu illa bidalilin. Waqad qama ad-dalilu ala annahu yanqusu minhu inda at-tasahumi kama sabaqa fil auli. Wa qama ad-dalilu ala annahu yu'tal qaribu ma fadala anil fardi inda adamil asibi wa huwa qawluhu ta'ala. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Fabakiya zawjani la dalila ala i'ta'ihima fauka ma faradallahu lahuma. Baik. Takrid ad-dalil, penetapan dalil yang disampaikan oleh sahibul mughni, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, annallaha faradha li dawil furudi furudahum. Sungguhnya Allah telah menetapkan bagi para pemilik ya jatah warisan yang jatahnya ditetapkan ya kadarnya, nilainya. Fa yajibu an la yu'ta ahadun fawqa fardhi, maka wajib ya, yang wajib apa? Tidak ada satupun yang diberi bagian lebih dari apa yang telah dijatahkan, ditetapkan untuknya. Ya. Wala yunqasu minhu illa bidalil. Dan sebaliknya juga tidak boleh dikurangi darinya kecuali dengan dalil. Jadi tidak boleh ditambah lebih dari yang ditetapkan, tidak boleh dikurangi dari apa yang ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Nah, jadi harus persis yang ditetapkan. Jika mau ditambah harus ada dalil, jika mau dikurangi harus ada dalil. Paham? Wa qad qama ad-dalilu 'ala annahu yanqusu minhu 'inda at-tazahumi kama sabaqa fil 'aun. Telah tegak dalil bahwa ya bagiannya dikurangi ketika terjadi tazahum Ya. Terjadi at-tazahum, keadaan berdesakan masing-masing butuh ya mendapat bagiannya dari harta yang tidak cukup untuk memenuhi jatah mereka masing-masing. Ya. Berarti ada perebutan di sini. Sementara tidak ada yang lebih berhak didahulukan daripada yang lain. Berarti masing-masing ya masing-masing dikurangi. Kama sabaqa fil aul, seperti telah kita lewati pada pembahasan al-aul, ya. Nah, semuanya kena pengurangan itu. Nah. Ini pada aul. Kemudian waqama ad-dalilu 'ala annahu yu'ta al-qaribu ma fadala 'anil fardhi 'inda 'adamil 'asibi. Dan telah tegak pula dalil bahwa ahlul fard yang tergolong qarib, kerabat mayit, diberi dari harta yang tersisa, ya, dari harta yang tersisa setelah pembagian jatah warisan masing-masing sesuai yang ditetapkan, ketika tidak ada asib, ketika tidak ada asib dari kana asoba yang mengambil harta yang tersisa. Dalil itu, apa yang dimaksud dalil itu? Dalil itu adalah ayat dalam surah Al-Anfal ayat 75, wa ulul arhami ba'dhum aula ba'dhin fi kitabillah. Yang namanya kerabat satu dengan yang lainnya lebih berhak dibandingkan ya selain kerabat dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berarti ketika ada harta yang tersisa ya daripada diberikan ke Baitul Mal yang itu untuk kemaslahatan keumuman kaum muslimin, mereka bukan kerabat, berarti lebih pantas dibagikan kembali kepada kerabatnya. Ya. Yakni ahlul fard, ya, ahli waris yang tergolong ahlul fard yang merupakan kerabat. Nah, fabaqiya az-zawjani da dalila ala i'ta'ihima fawqa ma faradallahu lahumā. Sehingga tersisa suami mayit atau istri mayit, ya, tidak ada dalil untuk pemberian keduanya lebih dari yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya, fardnya sudah diberikan, ada harta yang tersisa tidak dibagikan ulang kepadanya, tidak dapat bagian dari pembagian ulang itu. Kenapa? Karena dia bukan kerabat, tidak termasuk ulul arham. Jelas ya? Wa amma ma waqa fi fatawa syekhul Islam safhata 48 Samaniyatin wa arba'in majmu'atun rakmal awwali wa fi muhtasaril fatawa. Majmu'ata rakmin al-awwal wa fi muhtasaril fatawa safhata 20 و400 وفي الاختيارات صفحة 97 في امرأة خلفت زوجا وأما وبنتا أنها تقسم على أحد عشر أنها تقسم على أحد عشر lil binti sittatun. Sebentar. Ana mana kurang konsentrasi. Wa amma ma waqa fi fatawa syekhul Islam safhata 48. Naam. Safhata 48 majmu'at rakmul awal 8 ya. Baik. وفي مختصر الفتاوى صفحتا 20 و400 وفي الاختيارات صفحتا 97 و100 ya. Adapun saya menjelaskan, adapun yang ditemukan terdapat dalam fatwa Syekhul Islam pada halaman 48. Ya. Yaitu pada majmu'ah kumpulan yang pertama, yakni juz yang pertama maksudnya, rukun pertama, dan dalam mukhtasar al-fatawa. Nah, ringkasan al-fatawa pada halaman 120, dan dalam al-ikhtiarat yang isinya kumpulan pendapat-pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Yani ada yang mengumpulkan apa saja ikhtiarat Ibnu Taimiyah dalam kitab tersebut pada halaman 197. Nah. Fi imra'atin, تفضل lanjutkan. Fi imra'atin khalafat zaujan wa umman wa bintan. Baik. Tentang seorang wanita yang wafat meninggalkan ahli waris terdiri dari zauj suami, ibu, bint putri. Tamam. Annaha tuksamu, na'am. Annaha tuksamu ala ahada asyara lil binti sittatun sittatu ashumin waliz zauji thalathatu ashumin walil ummi sahmani wa hadha ala qawlin may yaqulu birraddi ala qawli mudhaf wa hadha ala qawli may yaqulu birraddi ka abi hanifata wa ahmada intaha. Tayyib, ya, jadi masalahnya dibagi menjadi berapa? Ahada asyara. Nah, menjadi 11. Lil bins, sekarang berhitung ya. Nah, gunakan kertasnya. Catat bins. Dihitung dulu. Zauj berapa zauj? Kam li zauj? Fardu az-zawj kam fardu? Ada bint rubu'. Tayyib, kam lil um? Ada bint su? Itu thuluth dan su? Sudus. Ada bint berarti sudus. Tayyib. Jadi rubu', sudus, kemudian bint nis. Lihat penyebut masing-masing fard itu 4, 6 dan 2. Iya, 4, 6 2, 6 kali 2, 12, 12 habis dibagi 4 ya. Bisa. Tamam, berarti asal masalah 12 kalau menurut hitungan itu. Tamam. Berapa untuk zauj? Salasa. Berapa untuk sudus? Isnan. Berapa untuk bint? Sitta. Tayyib. Berarti berapa totalnya? 11. Furud totalnya 11. Sementara harta 12. Nah, tersisa 1. Tamam. Nah, di sini kata Ibnu Taimiyah lil bin sittah sittat ashum. Benar ya? walil zauj thalathat ashum, benar, walil um sah sahman. Baik, persis yang kita hitung ya, tapi baru sampai di situ. Di sini Ibnu Taimiyah mengatakan wa hadza ala qawli man yaqulu birrad, ini di atas pendapat yang mengatakan adanya hukum rad seperti Abu Hanifah dan Ahmad. Intah. Nah, selesai penukilan dari Ibnu Taimiyah. Baik. Komentar penjelasan Ibnu Utsaimin tentang ini. Qira. Fa inna zahira hadhihi al-qismati annahu yaruddu ala yuraddu. Yuraddu ala az-zawji wa fi dhalika nadharin min wa min dhalika nadharun wa fi dhalika nadharun min wujuhi thalathati min wujuhin na'am min wujuhin thalathati min wujuhin thalathatin. Tayyib, fa inna dhahira hadhil qismati, maka sesungguhnya lahiriah yang tampak dari pembagian ini, annahu, ya, kalau dibaca yaruddu, yaruddu ala zawj, ya, ini Ibnu Taimiyah menetapkan hukum rad pembagian ulang atas az-zawj, atau jadi bisa begitu, bisa kita baca yuraddu ala zawj, ya, bahwa perkaranya terjadi penetapan rad kepada az-zawj. Nah, wa fi dhalika an-nadhrun min wujuhin thalathatin, dan dalam pembagian itu taksim yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu tampaknya yaruddu 'ala az-zawj. Nah, ada kelemahan min wujuhin thalathatin, dari tiga sisi. Al-wajhul awwalu, al-wajhul awwalu, nah, anna asy-syaikha sarraha bi annaha mabniyatun ala qaulin may yaqulu birraddi, mudaf ala qauli, ala qauli may yaqulu birraddi, wa qad ulima anna al-qa'ilina birraddi la yarawna ar-radda ala sawjaini, fa qismatul mas'alati al-maskurati indahum fi sittati min min fi min min sittati asyara lizawji min sittata asyara min sittata asyara lizawji arba'atun walil binti tis'atun walil ummi salasatun. Tayyib, sisi yang pertama, kalau yang pertama, sesungguhnya Syekh Sarraha mentasrihi, memperjelas secara gamblang, ya, bi'annaha, yakni bi'annaha dihil mas'alah, bahwa sesungguhnya masalah ini, mabniyatun ala qawli man yaqulu birrad, dibangun di atas pendapat yang menetapkan adanya hukum rad. Nah, waqad ulima annal qa'ilina birrad, sungguh telah diketahui bahwa ulama yang menetapkan hukum rad la yarawna radda ala zawjain, mereka tidak berpendapat adanya rad untuk zawjain, zawjain tidak dapat jatah rad. Ya, jelas. Nah, ketika tadi kita dapati, ya, aslul mas'alah yang tadinya 12, ya, tadi kan, setelah dibagi, ditetapkan ujungnya hanya menjadi 11, dan hanya sampai di situ, padahal ada tersisa satu, ya, tampaknya satu itu dibagi, dibagikan kepada semuanya, dibagikan kepada zawj, dibagikan kepada dibagikan kepada bin, berarti ada rod kepada az-zawj juga, karena dianggap selesai sampai di situ saja. Nah, padahal jika berjalan di atas hukum rod menurut ulama, seluruh ulama, antara dinukil ijma sebagaimana telah lewat bahwa zauj zaujah nama zaujain tidak dapat bagian rad, maka kata Syekh faqismatul mas'alatil madhkurati indahum, maka pembagian masalahnya masalah yang tersebut itu di sisi mereka min sittata asyara ya menjadi 16. Nah. Menjadi 16 ya. Lizauji arba'atun ya. Untuk suaminya 4. Lil binti 9 untuk bint 9. Nah. Kemudian lil ummi 3 untuk ya 3. Nah. Nah, ini bagaimana caranya ada sistem, ada metode pembagian khusus untuk rod. Ketika didapati tadi seperti itu, hurufnya kok kurang dari hati yang tersisa, berarti terjadi rod. Ini ada metode perhitungannya, akan dipelajari nanti ya pada pembahasan berikutnya. Jadi untuk sementara ini yang penting kita paham dulu apa yang terkait dengan penjelasan Ibnu Taimiyah ini, ada sesuatu di situ. Nah, nanti jika kita sudah belajar sistem perhitungan rod, kita akan kembali ke sini nanti. Baik. Itu mengupasnya. Atsan yang kedua. Al-wajhu tsani anna al-ashhaba lam yanqulu an asy-syaikhi annahu yara al-radda 'ala az-zawjaini ma'tinaihim bi'ara'ihi wa tibarihim laha. Bal inna sahibal mukhtasaril fatawa qala anil mas'alatil mazkurati inna fiha nadharan. Baik. Afan yang kedua, anil ashab lam yanqulu anil syaykhi, al ashab maksudnya yakni sahabat-sahabat fuqaha mazhab Hambali. Naam, Ibnu Taimiyah rahimahullah dari kalangan fuqaha mazhab Hambali, kitab ini juga kitab mazhab Hambali, semua kita ketahui. Mereka tidak menukil dari syekh, tidak menukil dari syekh, yakni syekh Islam Ibnu Taimiyah, annahu yara radd 'ala az-zawjain, bahwasanya syekh Islam punya pendapat ya hukum rod untuk az-zawjain. Ya. Jadi fuqaha Hanabila, Ibnu Taimiyah juga dari kalangan fuqaha Hanabila, dan tidak ada rekan-rekannya ini para dan ashab jadi dari kalangan fuqaha Hanabila yang menukil dari ya Ibnu Taimiyah. Bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat rod juga dilakukan atas az-zawjain. Ma'atina'ihim ya bi'ara'ihi, bersama dengan i'tina perhatian fuqaha Hanabila dengan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah. Mereka punya perhatian khusus besar untuk mengumpulkan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah karena kekuatan ya fikihnya, kehebatannya sebagaimana maklum hal itu. Wa'tibarihim laha, dan ya pandangan mereka yang memperhitungkan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah, yakni ara Ibnu Taimiyah mu'tabarah, pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah ya itu pendapat-pendapat yang diperhitungkan karena kuatnya. Jadi mereka punya perhatian besar khusus untuk mengumpulkannya. Nah, bersama dengan itu ternyata tidak ada di antara mereka yang menukil, satupun tidak ada yang menukil bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat ada rod untuk az-zawjain, tidak ada. Bal inna sahib mukhtasar al-fatawa qala 'anil mas'alati madhkurati inna fiha nadran. Bahkan justru yang ada penulis kitab Mukhtasar al-Fatawa yang meringkas al-Fatawa mengatakan tentang masalah tersebut, inna fiha nadran, sesungguhnya ada sesuatu pada masalah ini. Yani ada kelemahan di sini, yang ada sesuatu yang butuh dibahas kembali. Ada kelemahannya, kenapa jadi seperti ini? Gitu. Ya. Ats-tsalitsu. Al-wajhu ats-tsalitsu inna asy-syaikha nafsahu dzakara fi mawdi'il akhiri mas'alatain. Fi mawdi'in akhir mas'alatain radda fihima ahadu az-zawjaini wa lam yarudda 'alayhima. Tayyib. Rudda fihima ahadu az-zawjain wa lam yarudda 'alayhima, atau radda fihima ahadu az-zawjain wa lam yarudda 'alayhima. Tayyib. Yang ketiga, sungguhnya Syekh Ibnu Taimiyah sendiri menyebutkan fi maudhi'in akhara, di tempat yang lain, mas'alatain, dua masalah. Kasus pembagian warisan, ya. Seperti tadi kalau kita baca rudda fihi ma ahadu zaujain, pada dua masalah itu salah satu dari dua zaujain, yakni tayyib zauj, ya, atau zaujah, itu dirad, diberi rad, walam yurudda, walam yuradda alaihima, dan tidak diberi rad atas keduanya, atau radda fihima ahadaz zaujain, yakni asy-syekh radda fihima ahadaz zaujain. Nah, jadi memberi rad untuk salah satu dari dua zaujain itu, zat atau zaujah, walam yarudda alaihima, dan tidak merad atas keduanya. Mungkin seperti lebih pas kita baca rad aja, ya. Nah, yakni fa'ilnya kembali ke huwa, kembali ke syekh. Pada dua masalah itu, radda fihima ahad az-zawjain, melakukan rad pada salah satu, ya, dari az-zawjain, dan walam yarudda alaihima, dan tidak merad kepada keduanya. Naam, fa fi safha. Hah? La. Mas'alatain ada nun iwad ani tanwin, berdiri sendiri, tidak bisa dijadikan mudhaf. La, ada nun. Antum naskahnya lainnya. Khata. Naskah itu keliru. Yang benar ini, naskah ini. Fi maudin akhara mas'alataini. Nah. Mas'alataini. Menyebutkan dua masalah. Nah, pada dua masalah itu, radda fihima ahadaz zaujain walam yarudda alaihima. Pada dua masalah itu, melakukan rad kepada salah satu dari zaujain, tetapi tidak merad atas keduanya. Sebentar. Antum naskahnya mas'alatai raddin, ya? Sebentar. Radda fihima ahad az-zawjain. Aywa. Fi mawdi'in akhar mas'alatai raddin. Begitu, ya? Mas'alatai raddin. Dua mas'ala radd. Fihima, pada dua masalah rad itu ada ahaduz zaujain. Nah, ada salah satu dari keduanya. Yakni ada satu masalah, ada zauj, atau masalah yang lainnya lagi, ada zauja. Walam yarudda alaihima, dan tidak melakukan rad kepada keduanya. Karena tidak mungkin berkumpul dalam satu kasus, ada zauj, ada zauja. Karena kalau meninggal zauj, berarti zaujahnya mewarisi, zaujahnya mewarisi. Naam. Subhanallah, tampaknya malah punya antum yang benar. Yang lain? Yang naskahnya sama dengan itu? Antum juga. Nah, inda ta'ammul dhahara annahu aswab. Inna asy-syekh nafsuhu dzakara fi mawdi'in akhara mas'alatay raddin. Ya. Dua masalah rad gitu lah. Fihima, pada dua masalah rad itu ahaduz zaujain. Masih anak pelajarin terhadap terdapat salah satu dari dua zaujain. Naam. Wa lam yarudda 'alaihima. Karena tadi ketika membaca ini memang sudah terbetik, berputar di pikiran ana, bagaimana maksudnya radda fihima ahadaz zaujain, salah satu dari dua zaujain di rad, walam yarudda alaihima, dan tidak merad atas keduanya, maksudnya bagaimana? Kan subhanallah, ini keliru kayaknya ini naskah ini. Naam, itu yang benar itu. Itu yang benar. Finus tulis di ujung kalimat fihima ahaduz zaujain wa fi nuskhatin wa fi nuskhatin mas'alatai raddin, betul, mas'alatai raddin fihima ahaduz zaujain. Jazakallah khair. Intinya memang penting kalau ada perbedaan naskah, ya, jangan dilewatkan. Nah, yang itulah antara pentingnya kalau naskah beragam. Wahwas sawab, dan ini yang benar di naskah ini. Mas'alatai raddin. Nah, fihima pada dua masalah rad itu ahaduz zaujain. Alam yarudda alaihima. Nah. Nah, tapi nanti kita lihat lagi nanti setelah dibaca apa? Keterangan di bawahnya. Nah. Baca dulu coba. Barangkali ada yang lain tanpa atau memang seperti ini. Nah, fa fi shafha. Fa fi shafhati 50. Fa fi shafhati 50 min al-majmu'ati rakmal awal min al fatawa fi rajulin mata wa taraka zaujatan wa ukhtan li abawaini wa salasa banatin wa salasa banati akhin li abawaihi qala asy-syaikhu liz zaujati ar-rubu'u wa lil ukhti an-nisfu wa la syai'a li bintil akhi Libanatil ahi warrubu utsani in kana hunaka asobatun fahuwa lil asobati wa illa fahuwa mardudun alal ukhti ala ahadi qaulail ulama'i alal akh wa alal akhari fahuwa libaitil mali. Tayyib. ففي صفحة 50 من المجموعة رقم الأول من الفتاوى يا pada halaman 50. Nah, kumpulan pertama yang juz pertama dari fatawa, juz pertama halaman 50 gitu maksudnya. Fi rajulin mata wa taraka, na'am, tentang seorang yang meninggal, seorang pria meninggal, wa taraka zaujatan wa ukhtan li abawain, meninggalkan seorang istri kemudian saudara wanita sekandung. Nah, ukhtan li abawain. Nah, yakni saudara sekandung nampaknya, nam ab dan um maksudnya. Wa thalatha banatin wa thalatha banati akhin di abawahi, dan tiga putri, ya, dari saudara sekandungnya. Tamam? Ini banat, banatul akh ini, banatul akh, akhnya adalah akh li abawai, yani li abu um. Nah. Tamam. Jadi yang merupakan ahli waris di sini zaujah, jelas, ukht, syaqiqah karena li abu um, jelas. Kemudian banat akh, banatul akh min dawil arham, iya kan? Al akh, iya. Ya, asobah, tapi putrinya. Nah. Ini putri ini, unsa ini. Jadi dzul arham. Qala asy-syekhu, kata syekh, li zaujati rubu'u. Berapa untuk zaujah? Rubu, ya. Zaujah itu kan rubu atau thumun. Tidak ada walad, ya. Sama. Jadi dapat berapa? Rubu. Ya, antum catat di kertas biar tampak. Kalau di kitab terkadang kurang jelas. Dikeluarkan zaujah dan ukht syaqiqah. Nah, zaujah berapa? Karena tidak ada bint, tidak ada ibn, tidak ada walad, ya ini. Walid berarti zaujah dapat rubu. Utuh rubu. Tidak ada hajm nuqsan. Kemudian ukht syaqiqah. Hah? Satu orang nisf. Ya. Wala syai'a li banatil akh, dan tidak ada bagian untuk banatil akh. Kenapa? Li'annahunna min dawil arham. Coba dihitung. Rubu' kemudian nisf. Berapa aslul masalah jadinya seperti itu? Arba. Kok samanya? Penyebutnya 4 sama 2. 4 bisa dibagi 2 kan? Nah, yang terkecil dulu, jangan ambil angka besar jika ada yang kecil. Nah, arba. Berarti zaujah berapa? Wahid. Tayyib. Kemudian ukht syaqiqah? Isnan. Berarti semuanya baru berapa totalnya? Salasa. Sama? Berarti tersisa? Satu. Ya, ini tersisa? Rubu. Tersisa rubu, kan? Satu, jika kita letakkan angka satu itu, itu berarti satu nisbatnya, yakni satu dari empat asal masalah, berarti seperempat yang sisa. Iya kan? Seperempat kan satu. Tamam? Seperempat yang tersisa. Nah, seperempat ini, ya, dikatakan di sini, kata Syekh, kata Naam Ibnu Taimiyah, warrubu'u tsani, seperempat yang kedua. Kenapa ada istilah seperempat yang kedua? Karena seperempat rubul awal adalah di zaujah tadi satu. Nah, rubu' tsani yang sisa tadi yang satu itu. Itu maksudnya. In kana hunaka asabatun, jika di sana ada asabah, sekiranya ada asabah, fahuwa lil asabah, maka itu untuk asabah. Tamam, andaikan ada am misalkan, berarti dia dapat fahuwa li aula rajulin dzakar. Wa illa, dan jika tidak ada asobah, sisa harta ini mau diapakan? Rubu tsani. Dirotkan. Maka kata Syekh, fahuwa mardudun alal ukhti. Maka dibagikan kembali kepada al-ukht. ala ahadi qawlail ulama'i, menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Kan ada khilaf, yaitu siapa yang berpendapat adanya rad Hanafiyah dan Hanabila. Nah, ini yang dimaksud. Wa alal akhari, dan berdasarkan pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya siapa? Malikiyah dan Syafi'iyah, fahuwa li baitil mal, sisa harta itu diberikan ke baitul mal. Nah, wadih di sini bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah ya menetapkan rad hanya untuk al-ukh, tidak untuk az-zawjah. Ini ahaduz zawjain dari dua masalah rad di atas. Nah. Jelas. Waqala fi safhati, waqala fi safhati sintaini wa khamsin, sintaini wa khamsin min al-majmu'atil maskurati fi imra'atin khalafat zawjan wa abna ukhtin anna lizawjin nisfu wa amma anna lizawji, anna lizawji an-nisfu, la isim anna, anna lizawji, anna lizawjin nisfa wa amma ibnu nul, wa amma ibnu al-ukhti fa fi ahadil aqwali lahul baqi wa huwa qawlu abi hanifata wa ashabihi wa ahmada fil mashhuri anhu wa fil qawli thani li baitil mali wa huwa qawlu kathirun, qawlu kathirin min ashabis syafi'i qala wa aslul mas'alati tanaza al ulama'u fi thawil arhami allazina la fardo lahum wala ta'siban. Wala ta'siba, la fardo lahum wala ta'siba, la fardo lahum wala ta'siba. Famadhhabu Malikin wa Syafi'i wa Ahmada fi riwayatin anna man la waritha lahu bifardin wala ta'sibin yakunu maluhu li baitil malil muslimina. Wa madhhabu aktsari as-salafi wa Abi Hanifata wa Ahmada fil mashhuri anhu yakunu li thawil arhami. Thumma zakara dalila dhalika. Sampai ini dulu. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan pada safhah sintain khamsin, ya, pada halaman 52 min al-majmu'ah al-madhkurah, yani al-majmu'ah rakam al-awwal juz 1. Nah, fi imra'atin khalafat zawjan wa ibna ukhtin. Ini kasus yang kedua, masalah yang kedua, yang mayitnya sang istri meninggalkan suami dan ibn ukht. Ibn ukht. Baik. Kata Syekh, anna li zawji an-nisfah. Kenapa? Karena tidak ada far'un wa waris, tidak walad. Jadi zauj dapat utuh, ya, tidak ada hajib nuqsan, dapat nisf, setengah. Baik, ibnu ukht. Ibnu ukht apa? Masuk dalam kaidah dawil arham. Dzakar lakin bainahu wa bainal mayyit untha, diantarai oleh ukht untha, jadi dawil arham. Tamam. Jelas ya? Ini dulu difahami sebelum kita lanjut. Artinya sekarang kita bagi dulu sesuai yang kita sudah ketahui bahwa ibn al-ukht itu dawil arham. Berarti aslul masalah hanya dua. Nis. Result dua berarti dapat satu. Naam. Harta dua. Sudah diambil satu oleh zauj. Tersisa berapa? Satu. Yakni nisf. Tersisa seperdua. Seperdua ini mau diapakan? Nah, kan begitu. Ya kan? Mau diapakan ini yang setengah? Kata Ibn Taymiyyah, wa amma ibnul ukhti, adapun ibnul ukhti, fa fi ahadil akwali, maka pada salah satu dari pendapat-pendapat yang ada, lahul baqi, dia yang dapat sisanya. Dapat sisanya karena apa? Ta'sib, bukan ahlut ta'sib, iya kan? Nah, berarti apa maksudnya? Ah, ya ini diberikan kepada daul arham atau dirad. Nah, di sini dikatakan wa huwa qawlu Abi Hanifata. Nah, ini berarti Hanafiya wa ashabihi. Yang ini kan Hanafiya, qawlu Abi Hanifah wa ashabi, pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, berarti Hanafiya. Nah, wa Ahmad fil mashhuri anhu, mazhab Hambali. طيب وفي القول الثاني pendapat yang kedua li baitul mal, diberikan ke baitul mal setengah yang tersisa, wa huwa qawlu katsirin min ashabi syafi'i, pendapat kebanyakan dari sahabat-sahabat asy-syafi'i. Qal wa aslul mas'alati tanaza'a al-ulama'u fi dhawil arhami. Jadi sekarang ini masalahnya ibnul ukh, dia bukan ahlul fard. Iya kan? Dia dzabul arham. Iya kan? Nah, jadi jelaskan sekarang waslul mas'ala. Asal permasalahan ini, akar permasalahan ini, pokok permasalahan ini, ya, tanaza'al ulama'u fi dzawil arham. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang dzawil arham. Nah, Ibn al-Ukhti ini min dzawil arham. Bukan ahlul fard. Bukan min ahlul furud, iya kan? Baik. Alladzina la fardha lahum wa la ta'siba, yang tidak punya jatah fard, tidak punya ta'sib. Secara ta'sib. Tamam? Fa madhhabu Malikin wasy-Syafi'i. Wasy-Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin madhhab Malik Syafi'i dan Ahmad pada salah satu riwayat, anna man la waritha lahu bi fardin wa la ta'sibin, bahwa yang tidak punya ahli waris waris hartanya secara fard dan secara ta'sib, yakunu maluhu li baiti malil muslimin, hartanya untuk baitul mal muslimin, nanti hakim berijtihad untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, ini Malikiyah, Syafi'iyah, dan ini salah satu riwayat dari Ahmad. Beda dengan yang masyhur dari Ahmad riwayat yang lain. Wa madhhabu aktsari salafi wa Abi Hanifah wa Ahmad fil masyhuri anhu. Nah, dan madhhab mayoritas salaf. Madhhab Abi Hanifah, nah, Hanafiyah, wa Ahmad fil masyhuri anhu, dan madhhab Ahmad pada riwayat yang masyhur darinya, dan itu yang diambil oleh ashab Ahmad, yakni fuqaha mazhab Hambali yang jadikan mazhab Hambali ini, karena itu yang masyhur darinya. Yakunu li dawil arham, harta itu untuk dawil arham. Karena sudah kita lewati ini pada pembahasan apa? Pembahasan dawil arham. Juga ada dua mazhab kan? Ada yang mengatakan dawil arham dapat warisan jika memang tidak ada ahlul fard dan tidak ada ahlul ta'sib. Wa ul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah, daripada diberikan ke baitul mal, itu untuk kaum muslim secara umum. Pendapat yang kedua mengatakan ke baitul mal. Nah, ini sekarang ya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Tsumma dzakara dalil dzalik, kemudian dia menyebutkan dalilnya. Nah jadi ya setengah yang tersisa itu diberikan kepada ibnul ukh karena dia termasuk dari kalangan ulul arham. Jelas? Nah, atau menurut pendapat yang kedua berarti ke baitul mal. Nah, Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, ana baca kana waktu, fa anta tara anna syekha rahimahullahu lam yarud ala az-zawjayni fi hatainil mas'alataini. Nah, Anda melihat bahwa Syekh rahimahullah tidak merad kepada zaujain pada dua masalah ini. Ya, walau kana yarahu seandainya, yakni Ibn Taymiyyah, seandainya kalau dia yarahu, yakni yarur rad ala zaujain, berpendapat ada rad untuk zaujain, la radda alaihima, tentu dia akan merad yang tersisa itu kepada zauj. Mistihqaqihima ar-radda, karena berhaknya keduanya zaujain tersebut untuk dapat pembagian ulang hak yang tersisa. Fi mithli hadhil hali, pada keadaan yang semisal dengan ini, laukana min ahlihi, laukana, sekiranya, ya, kalau memang keduanya itu zaujain, min ahlihi, yakni min ahli rad, termasuk dari ahli rad yang berhak dapat rad, tentu Ibnu Taimiyah akan meradnya. Ternyata pada dua masalah ini, lam yarudda alaihima, jelas ya. Nah, berarti kita kembali ke sini tadi, ya, yang muskilah tadi, ats-tsalits, inna asy-syekha nafsahu dzakara fi mawdhi'in akhara mas'alatain, dua masalah. Ini naskah kita. Naskah yang lain, mas'alatai raddin fihima ahaduz zawjain. Nah, ini yang benar ya. Dua masalah rad. Pada kedua masalah itu ada salah satu dari keduanya. Masalah yang pertama yaitu apa tadi? Zawjah. Masalah yang kedua, zawj. Walam yarudda alaihima, dan Ibn Taymiyyah tidak melakukan rad atas keduanya. Nah, adapun naskah yang anda pegang yang semisal dengannya, fi mawdi'in akhara mas'alatain, dua masalah, radda fihima ahadaz zawjain, melakukan rad pada kedua masalah itu ke salah satu zawjain. Nah, ini kan keliru ya, tampak sekarang kelirunya. Subhanallah. Nah, jadi sudah pas berarti tadi diberi ta'liq fi nuskhah mas'alatai raddin fi ma ahdaz zawjain wa huwa shawab, kita pastikan huwa shawab. Jadi naskah yang anda pegang misalnya keliru ya. Kemudian kata Ibnu Utsaimin tadi, ya, akhir kalam tadi, wadhahiru anna al-mas'alata al-ula, ya, tampaknya sesungguhnya masalah yang pertama, allati dhahiruha, yang tampaknya ar-raddu 'ala az-zawj, ada rad atas az-zawj yang di atas itu pada masalah kasus yang pertama, imra'ah khalafat zaujan wa umman wa bintan, dan dijadikan ahad asar itu, yang tampaknya ada rad itu, tampaknya di rad kepada az-zawj di situ, sahwun, tampaknya itu sahwu. Yani Ibnu Taimiyah dengan segala kehebatan yang dimilikinya juga mengalami sahwu, li'annahu bashar. Hah? Karena beliau juga manusia biasa, kadang ada sahunya. Tidak ada ulama yang sempurna yang ma'sum minal khata. Tamam? Au sabqatu qalamin artinya apa? Atau salah tulis. Yang ditulis oleh beliau beda dengan yang ada di pikirannya. Nah, yang di pikirannya bukan rod, tidak ada rod kesal, tapi kok salah tulis gitu. Ya, sahun atau sabukatu kolam, ya, setali tiga uang. Nah, intinya seperti yang jelaskan tadi, ya, itu biasa. Nah, di kalangan imam-imam besar sekalipun kadang-kadang ada mengalami sahu. Nah, sabqatu qalam. Nah, wallahu a'lam. Kemudian wa yumkinu an yuqala fi mas'alati ar-radd, dan mungkin untuk dikatakan pada masalah ar-radd 'ala az-zawjain atau az-zawjain, annahu, bahwa sesungguhnya idza lam yakun warithun, biqarabatin wala'in fa innahu yuraddu 'ala az-zawjayn. Ya. Apabila di dalamnya kun waris, akan tapi jangan dipaksakan. Khawatir antum juga tidak konsen nanti. Waktunya, anda ingin memaksakan selesaikan tinggal sedikit, tapi nah, gairu munasib. Nah, tak pas. Sudah. Nah, nanti antar sisa ini juga butuh dipahami ya. Ini butuh pemahaman juga masalahnya. Butuh pelan-pelan bacanya. Nah. Yang penting tadi kita sudah paham terkait dengan permasalahan masalah ahad asyar yang ada zauj dari Ibnu Taimiyah tadi ya. Jadi tampaknya apa kata Ibnu Taimiyah itu memang sah sahu sabatu qalam, salah tulis. Jadi ghair mu'tamad, itu tidak diambil. Nah, artinya tetap sebagaimana yang telah dinukil bahwa ada ijma' atau ittifaq dari kalangan ulama yang mengatakan adanya rad bahwa zaujan tidak dirad. Jelas ya? Nah. Nakhtafi. Barakallahu fiikum wa bihamdihi.